الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد الخوف terbagi menjadi berapa macam? Empat macam. Yang pertama, larit. Naam, khauf. Khauf apa? Al-ibadah. Naam, apa itu khauf al-ibadah? Naam, dengan penuh keagungan, kerendahan diri, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami bahwasanya kekuasaan, kerajaan milik Allah Azza wa Jal, Allah yang memberi, Allah yang menahan. Maka seorang hamba hanya takut kepadanya saja. Ini yang dimaksud dengan khauful ibadah. Kemudian yang kedua, khaufu sir atau khaufu asyirk, tersembunyi ataupun syirik, yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang tidak mampu, tidak bisa, tidak kuasa, melainkan hanya Allah Azza wa Jal. Bagaimana ya orang yang takut kepada manusia bisa memberikan penyakit, bisa mencopot nyawanya, mematikan dia, sehingga muncullah sifat reaksi ketakutan, kegelisahan. Ini merupakan ketakutan kaum musyrikin kepada siapa? Berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu mereka menyembahnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, enam, khauful ma'siyah atau khaufu al-muharram. Khauful ma'siyah atau khauf al-muharram, yaitu sikap takut yang menyebabkan dia terjatuh kepada kemaksiatan, atau karena sikap takut dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, atau takutnya kepada sesuatu. Nah, apapun itu yang menyebabkan dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Takut kepada penyakit satu hal, kemudian dia putus asa, tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau mengerjakan berjamaah, tidak mengerjakan sholat Jumat, tidak mengerjakan sholat Id, padahal pemerintah memberikan kelonggaran, pemerintah memberikan izin. Nah, maka ketakutan yang menyebabkan seseorang meninggalkan al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar, atau takut yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, seseorang disuruh mengganti nota, nah, laporan keuangan. Kalau dia enggak nuruti bosnya, nah, dia takut akan di PHK, sehingga dia terjatuh kepada penipuan. Dia takut dikeluarkan dari pekerjaan, hilang profesinya, susah untuk mencari rezeki. Nah, atau seseorang yang ketika berkumpul bersama teman-teman, sejawat, rekan, datang adzan, dia takut ketika berdiri dari majelis tersebut akan dicela, dikatakan cemen, dikatakan kuno. Padahal untuk mengerjakan apa? Salah satu fariidah, kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan khaufu al-ma'siyah. Yang terakhir, Zidan. Khaufun tabi'i, ahsan. Khaufun tabi'i yang disebut dengan manusiawi, sebagaimana takutnya kita kepada binatang buas. Nah, takutnya kita kepada hewan yang bisa menyerang. Takutnya kita kepada orang gila karena enggak punya akal, tahu-tahu ngelempar, apalagi pegang senjata. Nah, juga takutnya kita di saat mengendarai dengan kecepatan tinggi, manusiawi. Nah, ini macam-macam takut yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini bagian daripada tauhid. Sebagaimana takutnya orang-orang zaman sekarang kepada tumbuhan yang angker, keris, dan lain-lain. Fadhal Zidan, qira. Naam. Kemudian Al-Syeikh Al-Muallif Rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi Al-Hambali menyebutkan contoh yang ketiga dari beberapa jenis ibadah. Beliau menyebutkan dalilur raja, bab ar-raja. Kemudian beliau menyebutkan nas, dalil, hujjah bahwasanya raja merupakan ibadah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Sebelum itu kita akan menyebutkan dua faedah dalam permasalahan ini. Faedah yang pertama, apa sih artinya raja? Apa artinya ar-raja? Memiliki dua makna, makna lughawi dari sisi bahasa Arab, dan yang kedua adalah definisi istilah syar'i. Nah, makna yang pertama dari etimologi bahasa yang dimaksud dengan raja sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, kitab belasan jilid, berisi kamus mengenai makna-makna yang terdapat di dalam bahasa Arab. Berkata Ibn Manzur dalam Lisanul Arab jilid 14 halaman 309, beliau mengatakan ar-raja minal amal. Raja adalah penantian dan permintaan. Dari sisi bahasa yang dimaksud dengan raja adalah minal amal. Alif hamzah mim lam, amal. Bukan ain tapi amal. Artinya penantian, permintaan. Kata beliau, wa huwa naqid al-ya'as, dan itu lawan kata putus asa. Lawan kata apa? Putus asa. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i banyak sekali definisi yang disebutkan, tapi kita mencukupkan dua di antara para ulama. Satu terdahulu dan satu pada abad-abad terakhir ini. Yang pertama Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi atau Al-Manawi. Di dalam kitabnya At-Ta'arif. At-Ta'arif, definisi-definisi. Beliau memiliki kitab yang menyebutkan sekian definisi istilah. Dalam kitabnya At-Ta'arif halaman 356. Sofhat 356. Beliau menegaskan ta'allukul qalb, bergantungnya hati. Ini yang dimaksud dengan roja, bergantungnya hati bihusulil mahbub, untuk mendapatkan apa yang dia senangi. Bergantungnya hati untuk mendapatkan apa yang dia mau. Bergantungnya hati untuk mendapatkan apa yang dia cintai, inginkan, mustakbalan, di hari-hari berikutnya, waktu-waktu yang akan datang. Ini yang disebut dengan ar-raja. Apa kata Al-Munawi? Naam. Bergantungnya hati untuk mendapatkan apa yang dia mau di hari-hari yang akan datang. Dia pengen sesuatu di kemudian. Maka bergantungnya hati kepada perkara tersebut itu disebut dengan apa? Ar-raja. Kemudian definisi yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pada zaman-zaman terakhir. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Tam'ul insan, harapan manusia. Fi amrin qaribil munal, pada perkara-perkara yang mudah untuk diperoleh. Harapan manusia kepada perkara yang mudah untuk didapat, diperoleh, dimiliki. Beliau menambahkan waqad yakunu fi ba'idil munal, atau bisa jadi perkara yang sukar, tanzilan lahu manzilatal qarib, tapi dianggap mudah. Ini kata beliau. Harapan manusia di dalam perkara yang mudah, gampang untuk diperoleh, atau perkaranya sulit, alot, berat, dan dianggap gampang, sehingga ringan bagi dia. Ini yang dimaksud dengan apa? Ar-raja. Bahasa lepasnya adalah apa? Harapan. Ar-raja adalah harapan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, para ulama mereka mengklasifikasi raja yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Harapan itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, raja'un tabi'i, harapan yang sifatnya naluri, normal, manusiawi. Anak kita menikah, kita nyata undangan, kita antar undangan tersebut ke teman dekat, karib, kerabat, family, mungkin tetangga. Arjuk, aku berharap kepadamu, antahdur, agar supaya engkau apa? Hadir. Dan dia mampu untuk hadir, bisa. Manusia bisa datang, bukan perkara yang sulit. Ini adalah apa? Raja, raja tabi'i. Arjuk an tuqridani, dalam keadaan sukar, sulit, masa pandemi, ekonomi merosot, bahkan presiden juga menyebutkan minus ekonomi. Yang punya alarm dimatikan dulu. Nah, ekonomi jatuh, orang mungkin pada susah. Datang kepada temannya yang dia anggap bisa mampu. Ya akhi, ana berharap kepada antum untuk bisa memberikan aku pinjaman. Hutang piutang. Yang dipinjami bebas, bisa memberi, bisa tidak. Nah, ini adalah rojabah tabii. Aku berharap engkau melakukan ini dan itu, dan orang tersebut bisa mampu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah roja ibadah. Seorang hamba yang berharap kepada beberapa perkara, yang mana perkara tersebut tidak dimiliki melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berharap kepada sang pencipta, Rabbul Alamin, yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh harapan, kerendahan diri. Dia sandarkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan raja, raja ibadah. Sebagaimana orang berharap kesembuhan daripada apa? Penyakitnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berharap dimasukkan ke dalam surga milik Allah dan dijauhkan daripada api, api neraka. Nah, ini yang disebut dengan roja ibadah, hanya kepadanya saja, dan ini bagian daripada tauhid. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kata Aisyah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, hal ata alika yawmun ashad min Uhud? Wahai Nabi alaihi salatu wasalam, apakah pernah datang peristiwa kepada engkau yang lebih dahsyat daripada peperangan Uhud? Yang lebih hebat. Peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh para sahabat, dan itu pun Nabi sampai terbelah helmnya menjadi dua. Wakusurat ruba'iyyatuhu, gigi taring beliau sampai copot. Saking beratnya pukulan kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wajah beliau tergores mengeluarkan darah. Sampai Fatimah membakar apa? Tikar yang abunya digunakan untuk menutup luka Nabi alaihi salatu wasalam. Para sahabat banyak yang wafat. Nah, bahkan para panglima di antara para sahabat. Nah, dan kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wasalam di antara mereka. Berapa orang yang wafat di peperangan Uhud? Nah, kalau kita ziarah ke kota Madinah, kemudian datang ke makbarah Uhud, nah, di sana tertulis dan disampaikan biasanya. Nah, sekian jumlah sahabat yang meninggal di peperangan Uhud, dan ada kuburannya. Berapa para sahabat yang meninggal di peperangan Uhud? 70 orang. Di antaranya paman Nabi alaihissalatu wassalam yang dimutilasi oleh kaum musyriki. Yaitu siapa? Asadullah, singanya Allah subhanahu wa ta'ala, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, maka Aisyah bertanya, hal hata alaika yawmun ashad min yawmi Uhud? Apakah ada peristiwa yang lebih dahsyat kepada engkau wahai Rasulullah daripada peperangan Uhud? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Aku telah mendapatkan banyak gangguan dari kaummu wahai Aisyah. Wa kana ashad ma laqitu yawma al-Aqabah minhum. Dan gangguan yang paling dahsyat yang aku terima dari mereka pada hari Aqabah. Di mana Aqabah ini? Bukan perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah itu di Mekah. Ini Aqabah di Taif. Aqabah di Taif, sebuah tempat. Ita'aradtu nafsi ala Ibn Abdi Yalil Ibn Abdi Kulal. Pada saat itu aku tawarkan diriku kepada pemimpin raja di tempat tersebut, di kota Taif, Abdu Yalil Ibn Abdi Kulal. Karena yang memegang Taif itu Abdu Yalil, Habib dan Mas'ud. Mereka wafat, digantikan dengan anaknya Ibn Abdi Yalil pada zaman Nabi SAW. Dan pada saat itu kenapa Rasulullah keluar dari kota Makkah? Abu Talib sudah meninggal. Khadijah istri beliau yang senantiasa menemani Nabi SAW di saat sukar dan senang pun juga telah meninggal. Sehingga Nabi SAW tidak ada pelindung di antara penduduk kota Makkah. Sehingga beliau ingin berdakwah di tempat yang mungkin diharapkan adanya keamanan, ketenangan, ketenteraman. Beliau berjalan ke kota Taif. Sekitar 85 kilo dari kota Makkah. Berjalan kaki. Nabi SAW. Nah. Ita'aradtu nafsi ala Ibn Abdi Yalil. Aku ingin sampaikan kepada mereka tawaranku, dakwahku, tauhid Islam. Falam yujibni ila ma aradtu, akan tetapi dia tidak mau mengikuti panggilanku, tidak mau nurut dan taat kepada ajakanku. Nah, bahkan Nabi SAW diejek oleh anak-anak kecil dan dilempari batu di kota tersebut. Di Mekah beliau diganggu, sampai di Aqabah yang mengejek bahkan anak-anak kecil. Dan beliau dilempari batu. Fa kharajtu wa ana mahmum. Aku keluar dari Taif dalam keadaan gundah gelana, sedih, wajar manusia. Falam ashur illa wa ana fi qarnil manazil. Aku terus berjalan sampai aku tidak merasa. Tiba-tiba aku sampai di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini tempat kalau zaman sekarang Qarnul Tha'alib. Qarnul Tha'alib adalah Qarnul Manazil yang dijadikan sebagai miqat. Miqat ini tempat untuk memulai apa? Ihram, ibadah haji dan umrah. Nah, ini miqatnya, tempat mulainya. Dari titik tersebut mereka melaksanakan rukun umrah dan haji. Dan Qarnul Manazil ini merupakan miqatnya Ahlu Najd yang datang dari mereka dan dari arahnya, begitu juga dari kota Taif, selalu melewati ini. Qarnul Manazil jaraknya kurang lebih sekitar 74 kilo dari Mekah. Nah, falam ashur illa wa ana bi qarnil tha'alib. Aku tidak terasa tiba-tiba aku ada di Qarnul Tha'alib, yaitu Qarnul Manazil. Fa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Fa idza bi sahabin adhallatni. Ternyata ada awan mendung menaungi aku. Fa idza huwa Jibril, dan ternyata itu adalah Jibril alaihi salam menemani Nabi SAW dari atas. Aku angkat kepala, aku melihat awan menaungiku. Nabi SAW tidak merasakan kepanasan. Dan ternyata itu adalah Jibril. Di sana ada Jibril. Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu terhadap engkau. Wa maraddu alaik, dan apa jawaban mereka kepadamu? Wa inna Allaha ba'atha ilaika malakul jibal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada engkau pemilik penjaga malaikat gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada engkau malaikat penjaga apa? Penjaga gunung. Li ta'muruhu bima syi'. Engkau perintahkan apa yang engkau kehendaki kepadanya. Nabi SAW bersabda, fanadani malakul jibal wa sallama alayya. Aku dipanggil oleh penjaga malaikat gunung dan mengucapkan salam kepadaku. Karena malaikat banyak, prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diberikan wazifah tugas-tugas. Di antara tugas malaikat, di antaranya adalah penjaga gunung, yaitu Malakul Jibal. Ada yang ditugaskan wahyu, penurun apa? Hujan, pencabut ruh, penjaga neraka dan surga, dan lain-lain. Di antara mereka, penjaga gunung. Datang penjaga malaikat, penjaga gunung, wassalamu alaihi, yang mengucapkan salam kepadaku. Dia mengatakan, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan kaummu kepada engkau. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbi li an ta'murani bima syi'ta. Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya engkau memerintahkan kepadaku apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan, apa yang kau mau. In syi'ta utbik alaihimul akhshabain. Kalau kau mau, aku akan pendam mereka. Aku akan luluh lantahkan mereka. Aku akan timbun mereka dengan dua gunung. Siapa mereka ini? Ahlu Taif yang menolak Nabi SAW, mengganggu beliau, mengejeknya, mencemooh, melempari batu. In syi'ta utbik alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung besar. Yang dimaksud dua gunung di sini adalah apa? Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais ini di kota Makkah. Nah, kaki dari Jabal Abu Qubais ini merupakan salah satu tempat dimulai rukun, salah satunya rukun umrah, yaitu apa? Umrah itu ihram, kemudian tawaf, kemudian apa? Sa'i. Sa'i dimulai dari apa? Sa'i dimulai dari mana? Hah? Safa. Dan Safa itu letaknya di kaki gunung apa? Abu Qubais. Di kaki gunung Abu Qubais. Nah, gunung Abu Qubais dan yang berhadapan dengannya Jabal Ahmar, gunung merah. In syi'ta udbik alaihimul akhshabin, kalau engkau mau timbun dengan dua gunung, Abu Qubais dan Al-Ahmar. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Kita kalau manusia, sikat. Hancurkan. Kurang ajar. Saya dihina, dicemooh. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Bal arju. Akan tetapi aku berharap. Menggunakan lafaz apa? Raja. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka. Bapaknya enggak bisa, anak-anaknya. Anaknya enggak bisa, cucu-cucunya. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka man ya'budullaha wahdah, yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, bertauhid, la yushrikuna bihi syai'ah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Meninggalkan syirik dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada raja apa? Hah? Raja ibadah. Nah, karena tidak ada yang memegang hidayah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa apa? Berusaha. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu orang yang paling kita cintai. Sebagaimana cintanya Nabi alaihi salatu wasalam kepada siapa? Abu Talib. Nah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka lan tahdi man ahbab. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Ini Nabi, apalagi kita. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Nah, bagi kita hanya bisa berusaha. Bagi kita hanya bisa berdakwah. Bagi kita hanya bisa menyampaikan al-haq. Diterima, tidak diterima. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba berharap. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah raja syirki. Harapan yang bernuansa apa? Syirik atau dihukumi syirik. Sebagaimana orang yang berharap kepada makhluk fi ma la yaqdir alaihi illallah dalam perkara-perkara yang tidak dia kuasa melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Berharapnya kepada makhluk. Arjuk ya Abdul Qadir Al-Jailani, aku berharap kepada engkau di hadapan kuburnya. Abdul Qadir Al-Jailani, antashfi maradhi, agar engkau menyembuhkan penyakitku. Ya fulan arjuk an tunjini minal masaib, ya fulan aku berharap kepada engkau agar menyelamatkanku dari berbagai macam musibah. Ini hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada makhluk. Dia tidak berharap kepada orang tersebut melainkan dia meyakini ada kekuatan. Dia bisa mengatur alam semesta. Nah, berarti menjadikan tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syirik akbar karena memberikan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Nah, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, kenapa muallif menyebutkan roja setelah apa? Setelah apa? Khauf, liannahuma qarinan. Kata para ulama, kedua-duanya ini teman, harus ada pada setiap muslim, gak bisa berpisah ini. Al-khawf wal-raja. Tidak bisa berat, tidak bisa berat sebelah. Maka seorang muslim yarju rahmatullah, dia berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yakhaf iqaba, dan dia takut kepada hukumannya. Harapan dan rasa takut. Nah, oleh sebab itu dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa perkataan Makhul Asy-Syami Ad-Dimashqi yang beberapa kali kita ulang. Berkata Makhul Asy-Syami, seorang tabi'in, beliau menegaskan, man 'abadallah bil khaufi wahda fahuwa, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut saja, maka dia apa? Hah? Maka dia apa? Ikhwan. Ahsan. Fahuwa haruri. Kata Makhul Asy-Syami Ad-Dimashqi, man 'abadallah bil khaufi wahdihi fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan takut saja, maka haruri. Nisbah kepada tempat Harura, tempatnya kaum Khawarij. Maka dia Khawarij. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengeluarkan murtakibul kabira, orang-orang yang menjalankan dosa besar dari keislaman, sehingga mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya. Wa man 'abadallahi birraja'i wahda, barang siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan saja, birraja'i wahdihi, maka dia apa? Hah? Murji'ah. Fahuwa murji'i. Ahsan. Karena murji'ah mengeluarkan amalan daripada keimanan. Tak ada masalah. Tidak beramal, yang penting tahu, meyakini dalam hati. Tak perlu amalan. Terlalu banyak apa? Harapan. Maka dia adalah murji'ah. Wa man 'abadallah bil mahabbati wahdihi fahuwa sufi. Fahuwa zindiq. Kata Makhul Asy-Syami, orang munafik, ya, di antaranya kaum sufi tasawuf yang beribadah kepada Allah dengan kecintaan saja. Aku tidak menginginkan surganya dan aku tidak takut neraka. Dengan apa? Kecintaan kepada Allah, meminta ridhanya. Maka kata Makhul Asy-Syami, man 'abadallahi bil hubbi wahdihi fahuwa zindiq, maka dia munafik. Wa man 'abadallahi bil khaufi war raja'i wal hubbi fahuwa al muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan ketiga-tiganya, semuanya ada. Dia takut api neraka, azab, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa. Kemudian dia berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat. Nah, kemudian adanya kecintaan kepada sebuah amalan, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah orang muwahid ahlu tauhid. Nah, kemudian al-muallif menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang berharap liqa', perjumpaan, pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini ahli tafsir mereka berselisih pendapat hingga dua perkataan. Apa yang dimaksud dengan liqa pada ayat tersebut? Yang dimaksud dengan pertemuan ini apa? Pendapat yang pertama dirajihkan oleh Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari. Pendapat yang pertama ini dirajihkan oleh Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan liqa adalah as-sawab wal jazaa' 'ala ath-tha'ah. Yang dimaksud pertemuan adalah balasan dan pahala atas ketaatan. Balasan dan pahala atas ketaatan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, maksudnya berharap pahala, berharap balasan dari amal ketaatan yang dia lakukan. Nah, berarti liqa adalah al-jaza wal as-sawab. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan liqa yatadhamman ru'yatahu, yang dimaksud dengan liqa adalah ru'yah, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kita. Dan ini merupakan kenikmatan tertinggi bagi kaum mukminin, melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat setelah kita dibangkitkan dari kubur. Berarti makna yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, yang dimaksud pertemuan adalah apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb-mu, kama tarawna al-qamar lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama. La tudhammuna fi ru'yatihi, tidak ada yang menghalangi, enggak ada mendung. Nah, enggak ada gangguan. Bulan purnama terang jelas. Seperti itulah kalian akan melihat Rabb. Merupakan nikmat bagi kaum mukminin, dan ini merupakan bantahan bagi Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah yang mereka menafikan dan mengingkari ru'yahnya kaum muslimin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bantahan kepada mereka adalah ayat ini. Yang dimaksud dengan liqa, pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bermakna melihat. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal saleh. Maka dari ayat ini, ikhwani afidhakumullah, harapan saja cukup apa enggak cukup? Enggak cukup. Ar-raja' faqat la yakfi. Enggak bisa cuma sekedar harapan, keinginan belaka tanpa adanya apa? Amalan. Karena itu bagian sebab. Dan di sini diperintahkan kita untuk menjalankan amalan soleh. Berikutnya, berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diterimanya amalan tersebut. Dan amal soleh dihukumi amal yang baik apabila meliputi dua syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas. La syirik asghar wala akbar. Enggak ada syirik kecil maupun besar. La saghir wala kabir. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutabah. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. La bid'ah. Tidak ada tambahan, pengurangan, modifikasi yang dianggap baik. Apa yang dikerjakan Nabi alaihi salatu wasalam dilakukan, apa yang tidak ada pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam ditinggal. Maka bukan merupakan ibadah. Maka ketika sudah tertera dua syarat tersebut baru dianggap sebagai amal soleh. Yang hilang satu syaratnya disebut dengan amal apa? Amal fasid. Amal yang rusak, amal yang hancur. Oleh sebab itu, ketika sampai dalam surat Tabarak ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, kematian dan kehidupan, supaya mengetahui, diuji di antara umatnya siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Ketika sampai pada ayat ini, Fudhail bin Iyad, alim di antara kalangan para tabi'in, beliau mengatakan, akhlasuhu wa aswabuh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya diketahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang dimaksud dengan amalan baik adalah akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka muridnya bertanya, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali," kunyahnya beliau, "ma akhlasuhu wa aswabu?" Apa maksud dari yang paling ikhlas dan yang paling benar? Fudhail bin Iyad mengatakan, "Innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Amalan itu kalau baik tapi enggak ikhlas, enggak diterima. Begitu pula sebaliknya. Idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kalau amalannya ikhlas tapi enggak benar, enggak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan itu menjadi ikhlas dan benar. Kemudian beliau mengatakan, wal khalis ma kana lillah, yang dimaksud ikhlas adalah karena Allah. Wassawab ma kana ala sunnah, dan benar itu ketika di atas sunnah. Maka dua syarat penting ini merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba di dunia, yang dengan itu dia berharap pertemuan balasan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dars kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Di contoh yang keempat, pembahasan mengenai tawakul. Insyaallah besok kita kembali pelajaran buluh al-maram. Wallahu ta'ala a'lam. Ilahuna walhamdulillah.